Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Baik, kita masih melanjutkan membaca syarah hadis yakni asar dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi beliau menyatakan wa naqulu bi annahu yanbaghi an nuhsina adh-dhanna bi kulli man da'a fima yaz'umu ila ad-din. Dan kita katakan bahwa hal yang semestinya untuk kita berhusnudzan terhadap setiap orang yang berupaya untuk berdakwah kepada agama ini sebagaimana yang diakuinya. Ini hukum asalnya demikian, sikap terhadap muslim yang mereka bersemangat menginginkan untuk berdakwah. Faman da'a ila ad-din illa wa huwa yuridu ad-dina mukhlishan. Dan tidaklah seseorang menyeru kepada agama ini kecuali dalam keadaan dia menginginkan agama secara murni. Oyam bagi lana kama kultu sabiqan, hal yang semestinya bagi kita sebagaimana telah aku katakan sebelumnya, an namzura fi hadhihi ad-da'wat, untuk kita melihat, meninjau dari dakwah-dakwah yang ada ini. Wa an la na'khudha bima jaa'a min 'indi fulan 'ala annahu haqqun kulluhu, dan untuk kita tidak mengambil dari apa-apa yang datang dengannya dari sisi fulan untuk kita menyatakan bahwa semua yang datang dari fulan itu pasti benarnya. Tidak demikian. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menyatakan kullun nas yu'khadhu wa yutraku min kalamihi illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa setiap manusia bisa diambil, diterima dan ditolak perkataannya kecuali Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapapun dari selain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ucapan dan perbuatannya ditimbang dengan syariat ini, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza la yajuz, yakni sikap mengambil semua ucapan dari seseorang ini perkara yang tidak benar. Lakin yang termasuk dalam permasalahan fitnah al-akhirah, fitnah yang terakhir, fitnah sa'afiqah. Kita tahu di antara apa yang dinasihatkan Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah, ketika awal kali muncul yakni tahziran-tahziran dari Muhammad ibn Hadi terhadap para da'i salafiyin untuk menjauhi mereka, dalam keadaan dia tidak menunjukkan apa yang menjadi sebab harus dijauhi hanya dengan cap sa'afiqah yang artinya orang-orang dungu, bismillah, itu enggak punya modal. Ditunjukkan kan mestinya dari sisi apa dikatakan bahwa mereka itu dungu. Tunjukkan dalilnya. Maka di antara nasihat Syekh Rabi kepada ikhwah salafiyin yang ada di Maroko ataupun Aljazair, agar jangan sampai mereka menjadikan hanya satu orang syekh ya sebagai rujukan yang ya diterima seluruh perkataannya walaupun tanpa hujjah, tanpa dalil. Baik. Wallahu ma kallafana illa biittiba'i rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani kita kecuali untuk berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Beliau ya satu-satunya dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajiban untuk kita berittiba kepadanya. Ya, dan termasuk bagian dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti bimbingan para ulama yang ya didasarkan pada dalil dalil dan hujjah-hujjah. Adapun mengikuti ucapan atau perbuatan seseorang tanpa mengetahui apa yang menjadi landasannya, maka yang demikian tidak boleh. Kemudian wa annahu la tuqbal salatuna wa adhanuna illa bisyahadati lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam birrisalah, dan sesungguhnya tidak akan diterima dari salat kita, demikian pula azan kita, kecuali dengan persaksian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan risalah, bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, di dalam salat kita ya dalam bacaan tasyahud ya, di sana persaksian kita dengan risalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demikian pula di dalam azan yang dikumandangkan oleh muazzinun ya, setelah mereka menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, maka ya lafaz berikutnya asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ini semua bukan ucapan yang tanpa makna, tetapi mempersaksikan bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita mengikutinya dan menjadikan beliau satu-satunya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya kita berittiba, menjadikan ucapan dan amalan beliau sebagai timbangan bagi ucapan dan amalan yang lainnya. Kemudian yang juga perlu diingatkan di sini bahwa terkadang kita menjadikan diamnya seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah. Hal yang demikian ada perkara yang keliru. Bahwa diamnya ya, seseorang terhadap suatu perkara yang terjadi di hadapannya atau suatu perkara yang sampai kepadanya yang menunjukkan persetujuan dari orang tadi terhadap perkara tadi, ini hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam semata. Ya, oleh karena itu kita mengenal ada istilah sunnah qauliyah, kemudian sunnah fi'liyah, dan yang ketiga apa? Takririyah, persetujuan dari beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu ucapan ataupun suatu perbuatan yang sampai kepada beliau atau beliau mendengar sendiri. Maka diamnya beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu perkara yang terjadi tadi menunjukkan persetujuan beliau, dan ini termasuk sunnah. Yang demikian tidak boleh ya kita berlakukan pada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun kedudukan dan ilmu seseorang tadi. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Apa buktinya? Ya, Syekh Fulan mengetahui perbuatan saya seperti ini, diam saja. Atau buktinya di ma'had Fulan, ya, banyak di sana ustad-ustad salafiyin, ya, hal yang semisal ini saya lakukan, mereka diam saja. Baik, ya. Diamnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap sesuatu bisa jadi karena ketidaktahuan, ya, terhadap hukum perkara tersebut. Atau bisa jadi, ya, mengetahui tetapi ada sisi kelemahan sehingga tidak mampu untuk mengingkari perkara yang diketahui kemungkarannya. Ya, terlebih jika ini terjadi pada sebagian orang yang memiliki kedudukan ataupun kekuatan, hal yang sangat mungkin terjadi sikap diam ini. Dan yang demikian sekali lagi tidak boleh diberlakukan pada selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wa nahnu hina nashhadu lahu bir risalah ka'annama nu'ahidu Allah 'ala ittiba'ihi. Dan kita ketika kita bersaksikan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan risalah, kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ka'annama nu'ahidu Allah 'ala ittiba'ihi. Seakan, ya, apa yang kita persaksikan ini sebagai sebuah janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faya ikhwatal Islam, yang bagi an na'lama annahu la yunjina 'inda Allahi illa mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal akhdhu anhu duna ghairihi. Wahai saudara-saudaraku se-Islam, hal yang seharusnya untuk kita mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan kita mutabah ittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengambil agama ini darinya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, duna ghairihi, ya, tidak dari selainnya. Baik. Demikian kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga sekali lagi diingat oleh kita semua, ucapan dan perbuatan siapapun dari manusia semuanya ditimbang dengan apa yang ada pada ucapan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala laka qawlan aw 'arada laka ra'yan faqul lahu ma ad-dalilu 'ala hadzal qawli wa hadzal ra'yi. Siapa saja yang berkata kepadamu dengan suatu perkataan, sebuah ucapan, sebuah prinsip, aw 'arada laka ra'yan, atau menawarkan kepada engkau sebuah pendapat, sebuah usulan, faqul lahu, maka katakan kepadanya, mad dalilu ala hadzal qaul wa hadzal ra'y. Katakan kepadanya, apa yang menjadi dalil atas pendapat ini atau atas ra'yu ini? Tanyakan apa yang menjadi dasarnya, menjadi dalilnya. Ini yang semestinya. Fa in abdalaka dalilan fa khudhu min ajli dalil. Jika dia menunjukkan kepada engkau dalil, ya, yang menjadi dasar pendapatnya, yang menjadi dasar perkataannya, maka ambil darinya apa yang menjadi dasarnya, min ajli dalil, dikarenakan dalil yang dibawanya, bukan dikarenakan orang yang mengucapkannya. Jadi dikarenakan dalil yang dibawanya. والدليل إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan yang namanya dalil itu bisa jadi diambilnya dari kitab Allah, dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan bisa jadi pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa aidan ad-dalilu yanbaghi an yumahhisahu al-mumahhisun mimman darasul ilma wa darasu ulum al-alati min usulin wa mustalahin wa ghairi dzalik. Dan juga yang perlu diperhatikan bahwa yang namanya dalil yang bagi an yumahhisahu al-mumahhisun, hal yang semestinya untuk mereka orang-orang yang memiliki kemampuan untuk tamhis ini menyaring, ya. Agar dia menyaringnya dari dalil yang ada, yang tentunya mimman darasul ilma, dari orang-orang yang mempelajari ilmu alat, baik itu ilmu usul, ya, yani usul fikih ataupun qawaid fikhiyah, ya. Demikian juga ilmu mustalah wa ghairi dzalik, dan yang lainnya dari ilmu-ilmu alat yang dengannya seseorang bisa menyaring dari dalil-dalil tersebut. Ini adanya tamhis, ya, karena tidak setiap dari apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, kemudian dikatakan itu sebagai hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai landasan ataupun dalil. Kemudian yanbaghi an yumahhas hadha ad-dalil awwalan min haythu sihhatihi, hal yang semestinya pertama kali, ya, sebuah dalil untuk ditamhis dari sisi kesahihannya, ya, diperiksa, disaring dari sisi kesahihannya, ya. Dan tentunya terkait dengan dalil dari ayat, maka tidak diragukan lagi terkait dengan kesahihannya, ya. Karena ayat sampai kepada umat ini secara mutawatir. Adapun terkait dengan hadis, ya, maka di sana perlu untuk dilihat terlebih dahulu sebelum yakni ditarik, ya, kesimpulan hukum yang ada di dalamnya. Apakah hadis tersebut hadis yang sahih? Penyandarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau tidak? Ini yang pertama. Jadi dalil yang datang diperhatikan dulu dari sisi kesahihannya. Wasanian, sisi yang kedua, min haitsu dalalatihi, dari sisi dalalahnya, penunjukan dari dalil tersebut. Apakah pendalilan dengan ayat? Kalau ayat kan jelas sahihnya, ya. Kemudian demikian pula hadis telah diketahui kesahihannya. Apakah tepat pendalilan dengan ayat atau hadis tersebut? Ini yang kedua. Berapa banyak di antara manusia, ya, istadalla bi ghairi dalilih, ya, berdalil dengan sesuatu yang itu bukan dalilnya. Jadi yang kedua yang perlu diperhatikan, pendalilan dengan sebuah ayat ataupun sebuah hadis yang sahih, apakah tepat pendalilan dengan itu? Kemudian salisan, yang ketiga, hal khalafahu syai'un minal ahkami syar'iyyatil maqtu'i biha an la. Perkara yang ketiga yang disebut oleh beliau Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi, apakah dalil yang datang tersebut ya, setelah diketahui kesahihannya, kemudian dalalahnya, penunjukannya, apakah ada dari hukum-hukum syar'i yang maktu, ya, yang pasti, yang tidak apa dihapus, tidak dimansuh, ya, menyelisihi dari dalil yang ada tersebut atau tidak? Tapi karena bisa jadi, ya, sebuah dalil yang datang dari ayat ataupun dari hadis, ya, dengan hukum yang ada di dalamnya, ya, ternyata hukumnya sudah dimansuh, dihapus. Yang tentunya ketika sebuah hukum yang ada pada ayat ataupun hadis, ya, sudah dimansuh, maka tentunya tidak berlaku. Sebagai contoh misalnya, tentang suatu perkara yang maklum dari hukum syar'i diketahui secara pasti misalnya, tentang keharaman khamr. Ya. Seseorang misalnya membawakan ayat, yang ayat itu berkaitan dengan tahapan-tahapan pengharaman khamr sebelum jatuh apa? Hukum haram. Ya, misalnya seorang mengatakan, ya, membahkan ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas ya wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dia mengatakan, oh, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa khamr itu ada manfaatnya, demikian juga maisir, ya, judi itu ada manfaatnya, berarti kan enggak apa-apa yang ada manfaatnya, ya. Tidak benar yang demikian, karena ya, kita mengetahui bahwa pengharaman khamr melalui tahapan-tahapan yang sebagaimana maklum dari keterangan para ulama, ya, sehingga tidak boleh seseorang berdalil dengan ayat ataupun hadis yang secara hukum sudah dihapus. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa'idha wujidat atau fa'idha wajadta annahu sahihus sanadi sarihud dalalati lam yukhalifu syai'un minal ahkami syar'iyyah al-maqtu'i biha fakhudhu. Jika engkau mendapati bahasanya sebuah hadis itu sanadnya sahih, kemudian dalalahnya, penunjukannya juga tegas, tidak menyelisihi hadis tersebut sesuatu pun dari hukum-hukum syar'i yang pasti, fakhudhu, maka ambillah. Wahris alaihi, bersemangatlah, ya, untuk mengamalkan dalil tersebut. Waqtabit bihi, dan cintailah, ya, yakni di dalam mengamalkannya. Taib, ini tiga perkara yang disebutkan oleh Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Dan hal yang perlu untuk kita ketahui pula bahwa dasar syariat kita adalah Al-Qur'anul Karim dan apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan tentu sebagaimana yang diingatkan di sini oleh Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi, apa yang sahih dari Nabi tersebut, ya, itu tidaklah jadi menyelisihi dari hukum-hukum yang maklum, ya, yang telah diketahui. Untuk kita ketahui pula bahwa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, merupakan hujjah fi nafsihi. Ya. Jadi sesuatu yang berdiri sendiri tidak butuh kepada penguat. Tidak butuh kepada penguat. Apa yang sahih dari beliau merupakan hukum. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menulis satu risalah yang berjudul Al-Hadith Hujjatun fi nafsihi, hujjatun bi nafsihi fil aqaidi wal ahkam. Bahwa hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hujjah secara sendirinya, dalil, ya, dalam permasalahan akidah, demikian dulu dalam permasalahan hukum. Jadi dengan sendirinya apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, tidak perlu untuk dicari penguatnya, apa ini bisa menjadi dalil atau tidak. Karena perlu diingat ada satu ungkapan yang dulu pernah dimunculkan, ya, oleh seorang mubtadi yang bernama Yahya ibn Ali al-Hajuri, yang menyatakan bahwa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini makna dari ucapannya, ya, itu perlu dilihat dahulu, ya, apakah itu sebagai hujjah atau tidak. Maka dibantah, ya, ucapan semisalnya, meskipun ketika ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan tidak disebutkan siapa yang mengucapkannya, ya, ditegaskan oleh beliau Syekh Al-Fauzan hafizahullah bahwa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sendirinya hujjah, ya, tidak diteliti apakah ini dalam permasalahan ini sebagai hujjah atau tidak, hujjah dengan sendirinya. Kemudian kata beliau selanjutnya, amma in kana dzalika ad-dalil dha'ifan aw ghairu sharihi ad-dalalati aw khalafahu min al-ahkam asy-syar'iyyati al-maqtu'i biha ma khalafahu fa hadha yunzaru fihi ahlul ilm. Adapun apabila sebuah dalil, yani dalil dari sunnah, keadaannya daif atau dalalahnya, penunjukannya tidak tegas, atau dari hukum-hukum syar'i yang pasti, ya, menyelisihi dari dalil yang datang tersebut, maka dalam perkara yang demikian ahlul ilm, ya, para ulama yang mereka, ya, membidani dalam permasalahan ini, mereka melihat, memperhatikan dari dalil tersebut. Karena bisa jadi kita, ya, sebagai orang-orang awam, ya, tidak sedikit atau tidak jarang melihat adanya, ya, pertentangan seakan dalam pandangan kita antara suatu hadis dengan hadis yang lainnya. Namun ternyata para ulama dan keluasan ilmu mereka, mereka bisa menjamakkan dari dalil-dalil yang seakan bertentangan. Nah, demikian pula di dalam masalah ini, ya, yang berhak untuk menilai bahwa ada dari hukum syar'i yang menyelisihi dari dalil ini, ya, ataupun tidak, itu bukan sembarang orang, ya. Bukan setiap orang pantas untuk berbicara. Mereka ahlinya, para ulama, ya, yang bidanginya, yang bisa melihat dan meninjaunya. Kemudian qauluhu fa iyyakum wa mabtudi'a. Adapun pada ucapan beliau, maka hati-hati dan jauhi oleh kalian dari apa-apa yang diada-adakan, ya, oleh orang yang berupaya untuk menarik manusia, ya, dikarenakan dia sudah membaca ayat, kok tidak kunjung juga orang mengikutinya, Kemudian dia berpikir ya bahwa orang tidak akan mengikuti dia sampai dia munculkan sesuatu yang baru dalam agama ini. Maka dinasihatkan oleh beliau Hudzaifah radhiyallahu an, fa iyyakum wa mabtudi'a. Maka hati-hati dan jauhi oleh kalian apa-apa yang diada-adakan ya dari perkara bidah olehnya. Ai utruku bid'atahu. Yani tinggalkan kebid'ahannya. Kata beliau, famasalan syakhsun da'a da'watan sirriyah. Sebagai contoh misalnya ada seseorang yang mengajak kepada sebuah da'wah sirriyah. Da'wah yang sembunyi-sembunyi. Baik. Wa talaba minal mad'uwin al-bay'ah. Yani bay'at as-sirriyah. Dia meminta dari orang-orang yang dia dakwahi, ya, yang mau menjadi pengikutnya untuk ya, dibaiat, ya, sumpah setia. Bai'ah sirriyah. Ma anna fi anakihim bai'atan li waliyyi amrihim. Tersamaan pada leher-leher mereka, orang-orang yang diajak kepada dakwah ini, baik, ya, di leher-leher mereka sudah ada bai'at, sumpah setia kepada waliyu amrihim, kepada yakni pemerintah negeri mereka. Hal yasihu hadzal kalam? Apakah ucapan si dai ini yang mengajak kepada dakwah sirriyah ini ucapan yang benar? Al-jawab la yasih. Jawabannya tidak benar. Fa idza kunta ayyuha asy-syakhs fi unukika bai'atun li imamin. Kata beliau, jika engkau ya wahai orang, jika pada lehermu ada bai'at kepada imam, kepada pemimpin yang sah di sebuah negeri, fa kaifa tubai'u bai'atan ukhra? Maka bagaimana engkau membaiat baiat yang lain? Ya, engkau sudah memiliki ya, pemerintah negerimu yang sah dan engkau telah menyatakan ya, untuk menaatinya. Kenapa engkau melakukan baiat kepada orang lain? Hal hadza minal haqqi aw minal batil? Apakah yang demikian termasuk dari perkara yang hak ataukah termasuk dari perkara yang batil? La syakka annahu minal batil. Tidak diragukan lagi bahwa yang demikian termasuk dari perkara yang batil. Wa hakadha naqul. Dan demikianlah kami nyatakan, innal imarata fil hadari min hadzal qabil. Bahwa imarah kepemimpinan fil hadar, bukan fil safar. Karena di dalam safar ada syariat ya untuk seseorang yang safar bersama dengan orang lain minimal 3 orang ya, untuk dijadikan salah seorang di antara yang safar ini untuk menjadi amir safar sebatas dalam safar itu. Adapun dalam keadaan hadir mukim ya, tiba-tiba seorang memposisikan dirinya menjadi amir ya, atau diposisikan oleh orang lain untuk jadi amir kemudian dibaiat, makanya demikian merupakan perkara batil. Dan ini yang terjadi pada jamaah-jamaah bid'iyah ya, yang khususnya afiliasinya kepada tarekat sufi ya, baik sufi yang kuno ataupun sufi modern ya, termasuk Ikhwanul Muflisin ya. Demikian juga yang ada pada kelompok yang berpemahaman khawarij ya, sehingga dikenal di sana ada ya, fulan ini sebagai gubernur DIY ya, tapi di bawah tanah seperti itu, yang ini gubernur Jawa Tengah juga di bawah tanah ya, semuanya di bawah tanah semua ya, seperti itu ya. Ini yang terjadi pada sebagian dari jamaah-jamaah dakwah. saudara. Ada lagi? Kemudian berikutnya, wa minal bid'ai aydhan al-bay'atu sufiyyah. Termasuk di antara perkara bid'ah juga dari permasalahan bay'at, ya, permasalahan sumpah setia untuk menaati seseorang. Apa yang disebutkan oleh Syekh di sini selain apa yang sudah disebutkan, adanya bay'at pada jamaah dakwah, kemudian bayat yang terkait dengan mereka yang mukim, ya. Kemudian berikutnya bayat sufiyah, ya, bayat yang ada pada kelompok sufi. Bima'na annahu yajibu 'alaika tanfidhu ma yaqulu ra'isuka min ghairi nadharin wala tafkirin. Yani suatu bayat yang mewajibkan untuk engkau benar-benar tanfid, yakni melaksanakan, ma yakulu ra'isuka, apa yang dikatakan oleh pemimpinmu, yakni pemimpin, ya, kelompok tersebut, min ghairi nadharin wala tafkir, tanpa perlu ditinjau, tidak boleh difikirkan, pokoknya apa yang dikatakan itu harus dilaksanakan, ya. Bahkan sampai digambarkan pada kelompok-kelompok sufi bagaimana seorang murid, ya, di hadapan mursyidnya, di hadapan syekhnya, itu seperti keadaan mayit, ya, di hadapan orang yang memandikannya, ya. Harus manut apapun yang diperlakukan oleh orang yang memandikan itu, ya. Ini keadaan pada bayat-bayat tarekat sufi. Ilman bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yubayyi'u ashhabahu 'ala as-sam'i wat-tha'ah fi ma istata'u wa yulakkinuhum ahyanan fa yaqul fi ma istata'ta. Ketahuilah bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau membaiat para sahabatnya untuk mendengar dan taat, ya, untuk mendengar dan taat fima istata'u, pada apa-apa yang mereka mampu. Kemudian dan beliau mentalkin, terkadang mentalkin, yakni mengajari untuk diucapkan, ditirukan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, fa yaqul, beliau menyatakan fima istata'ta, pada apa-apa yang engkau mampu. Walaqad jaa fi hadithin an ihda as-sahabiyyati allati bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahunna bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahunna 'ala as-sam'i wat-tha'ah fi ma istata'tunna wa ataqtunna. Dan telah datang pada hadis dari salah satu di antara sahabiyat yang melakukan baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, ala sam'i wa ta'ah, jadi berbaiat untuk mendengar dan taat, fi mastata'tun, pada apa-apa yang kalian mampu, ya, wa ataqtunna, pada apa-apa yang kalian memiliki kesanggupan. Fakanat tilkal mar'atu tuhadditsu bihadzal hadits. Wanita ini yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Wa taqulu, kemudian dia berkata, lallahu wa rasuluhu arhamu bina min anfusina. benar-benar sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih penyayang terhadap diri-diri kita dibandingkan kita sendiri terhadap diri kita. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dibaiat oleh para sahabat. Ya, kedudukan beliau sebagai yakni pemerintah ya, di samping kedudukan beliau sebagai rasul yang wajib untuk didengar dan ditaati. Sehingga mengkiaskan ya, kedudukan beliau kepada kedudukan seorang guru ngaji dan semisal ini perkara yang tidak benar. Ya, sebagaimana yang demikian terjadi pada kelompok-kelompok sufi. Kemudian wa minal bid'ai aidan dan termasuk di antara jenis kebid'ahan pula bid'atu Hasan al-Banna, kebid'ahan yang dimunculkan oleh Hasan al-Banna ya muassisi jama'atil ikhwanil muslimin sebagai pendiri gerakan ikhwanul muslimin. Ini Hasan al-Banna, jangan keliru dengan Syekh Al-Allamah Hasan ya Ibn Abdul Wahab Marzu Al-Banna ya, beliau termasuk di antara ulama Ahlus Sunnah. Adapun Hasan Al-Banna pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin saya seorang sufi dan ternyata orang ini ya, termasuk di antara yang diagungkan oleh orang-orang Syiah sampai namanya ya, dijadikan sebagai nama salah satu jalan yang ada di Iran sana. Jadi saya menunjukkan kepada kita ya, bagaimana kedekatan Ikhwanul Muslimin dengan orang-orang Syiah. Dan ini terbukti di masa kita sebagaimana kedekatan Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari dengan siapa? Orang-orang Syiah Rafidah Husin. Semisal itu keadaan orang-orang ikhwaniyin. Indama yakul, ketika dia menyatakan, yakni sebuah prinsip yang dipandang oleh pengikutnya, ini sebagai suatu kaidah zahabiyah. Ya, kaidah emas katanya. Apa ucapannya? Najtami'u fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi, kata Hasan al-Banna. Kita berkumpul bersepakat ya di dalam apa-apa yang kita ittifaq padanya ya. Jadi kita berkumpul dalam perkara yang kita sepakati ya, sehingga di mereka dengan prinsip ini ya, walaupun dengan musuh Islam sekalipun, kalau ada kesepakatan sama satu tujuan, kita bersatu. Dan ini terbukti bagaimana mereka berupaya untuk menghimpun kekuatan di dalam menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Dan prinsip berikutnya ya, selain bersatu di atas apa yang disepakati adalah bahwa sebagian memberikan udzur toleran ya kepada sebagian yang lainnya di dalam perkara yang di situ terjadi ikhtilaf perbedaan. Ya, adapun perbedaan yang terjadi antara kesyirikan dengan tauhid, maka ya perkaranya dibiarkan saling memberikan udzur. Ya. Kata Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi rahimahullah wa huwa bidzalika yu'attilul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal 'iyadzu billah. Dan ini ucapan ini ya, dengan prinsip ini yakni menghilangkan mentaktil menghilangkan kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya, sehingga di sisi mereka kemungkaran semungkar apapun ya, jika itu memang sesuatu yang diperselisihkan, itu tidak boleh ada pengingkaran, harus saling memberikan udzur, memberikan toleransi. Sehingga jadilah ikhwanul muslimin gerakan yang menghimpun berbagai jenis kesesatan. Dan ya, para ulama melihat ya, bahwa berbagai muncul tindakan teror ya, terhadap kaum muslimin ya, munculnya dari gerakan ini, gerakan Ikhwanul Muslimin dengan buku-bukunya yang ditulis oleh para tokohnya. Kemudian yang juga perlu untuk kita ketahui, anak keturunan dari gerakan Ikhwanul Muslimin, baik itu berupa organisasi atau gerakan Sururiyah dengan tokohnya Muhammad Surur, maupun gerakan Turathiyah dengan tokohnya Abdul Rahman ya, Ibn Abdul Khaliq ya, Al-Misri. Taib. Ya. Maka gerakan-gerakan ini sebagaimana induknya, nah, di sana ada bai'at, maka pada kelompok-kelompok ini juga ada bai'at. Asy-Syaikh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah ya, beliau ya, termasuk di antara masyayikh kita di negeri mana? Kuwait ya, sebagaimana gerakan ya Ihya Turats ya, induknya di sana. Beliau sangat memahami tentang bagaimana yang ada pada ya, gerakan Ihya Turats ini, termasuk di antara tokohnya ya, selain yang disebut tadi ya, Abdul Rahman Abdul Khaliq, Nazim Muhammad Sultan ya, yang mungkin pernah baca kitabnya Fawaid wa Qawaid minal Arba'in An-Nawawiyah ya. Pada gerakan-gerakan mereka ini ada bai'at ya. Dimana sampai-sampai salah seorang dari anggota mereka kalaupun mau bertemu dengan orang tuanya itu harus izin kepada pimpinan dari cabang-cabang yang ada padanya ya. Kalau tidak diizinkan maka tidak boleh, jika memaksakan diri berarti maksiat, sampai semisal itu. Ini yang ada pada ya, gerakan Ihya At-Turats. Sebagaimana kita ketahui pula bahwa gerakan ini dengan dana yang dikumpulkan dari kaum muslimin, mereka berupaya untuk memecah belah kaum muslimin, khususnya As-Salafiyin, Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana fitnah dari gerakan ini kita yang di Indonesia merasakannya ya, dan tentu kita juga memahami bahwa tidaklah fitnah kecuali didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilah, menguji siapa yang benar-benar shadiqun dan siapa yang kadzib di dalam pengakuannya untuk mengikuti jalan salafus salih. Kemudian prinsip najtami'u fima ittafaqna 'alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi, ini ternyata juga dipakai oleh ya kelompok musyafiqah ya. Ya, amalian secara praktiknya demikian, karena orang-orang yang dahulu dicap ya sebagai orang-orang kadzab ya, pendusta dan semisalnya, ketika membela maka dijadikan sebagai apa? Sebagai teman ya. Dan ini suatu pemandangan yang terjadi di mana-mana ya, termasuk di negeri kita ya, orang yang dahulunya sampai diusir dari rumahnya ya, sekarang diterima dengan baik sebagai tamu kehormatan. Kenapa? Karena apa? Karena adanya kesepakatan sama-sama dalam memusuhi salafiyin. Waliyadzu billah. Dan ya, kita ingat tentunya wasiat Hudzaifah bin Yaman ya, radhiyallahu taala anhu, inna ad-dhalalata haqqu dhalalah. Sesungguhnya kesesatan yang benar-benar kesesatan ya, antungkir aw antarifa ma kunta tungkir ya, wa tunkiruma kunta ta'rif. Sesungguhnya hakikat kesesatan yang benar-benar kesesatan ketika engkau menganggap baik suatu perkara yang dahulu engkau ingkari. Ya. Dan engkau mengingkari suatu perkara yang dahulu engkau anggap sebagai perkara yang ma'ruf. Dan ini benar-benar terjadi. Ya. Yang dahulu dianggap mungkar sekarang dianggap baik. Ya. Yang dahulu dianggap baik sekarang dianggap mungkar. Dan inilah sikap talabun. Ya, sikap berubah-ubah warna di dalam beragama yang kita semua mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari sikap yang seperti itu, karena sebagaimana sekali lagi disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman, inilah hakikat kesesatan yang merupakan betul-betul kesesatan. Baik, untuk sementara insyaallah cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.